الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhaw'i Al-Kitabi wa Sunnah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan khilaf yang terjadi di kalangan para ulama tentang hukum asal pernikahan. Mayoritas para ulama mengatakan bahwa hukum asal menikah adalah mustahabbah, terkadang dianjurkan. Dan sebagian para ulama, dan itu salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad dan pendapat yang dikuatkan oleh Al-Zahiriyah, bahwa asal hukum menikah adalah wajib bagi seorang yang memiliki kemampuan untuk memberi nafkah, kemampuan untuk membayar mahar dan melangsungkan kehidupan rumah tangga. Dan mereka yang berpendapat wajibnya berdasarkan perintah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang asal hukum perintah adalah wajib. Ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Dan di sini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan asal hukum perintah adalah wajib. Demikian pula dengan alasan bahwa seorang meninggalkan pernikahan padahal dia mampu untuk melakukannya, hal ini menyerupai perbuatan kaum Nasara yang bersikap rahbaniyah dengan meninggalkan pernikahan. Lalu berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, hukmun nikahi yakhtalifu hukmun nikah min syakhsin li akhar. Hukum pernikahan ini berkaitan dengan kondisi masing-masing individu, berbeda antara kondisi seseorang terhadap orang yang lainnya. Yakhtalifu hukmun nikah min syakhsin li akhar, berbeda hukum pernikahan dari seseorang terhadap yang lain. Yani berbeda hukum seorang individu dari individu yang lain. Awalan, yang pertama, yakunu wajiban. Terkadang bagi sebagian orang hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Dan ini sebagaimana kita sebutkan hukum asal pernikahan yang dikuatkan oleh sebagian para ulama. Idza kana asy-syakhsu yakhafu 'ala nafsihi min al-wuqu'i fi az-zina. Apabila seseorang mengkhawatirkan dirinya menyebabkan dia terjatuh ke dalam perbuatan zina. Wa kana qadiran 'ala takalifi az-zawaji wa nafaqatihi. Dan dia memiliki kemampuan untuk, wa kana qadiran 'ala takalifi az-zawaji wa nafaqatihi. Dan dia memiliki kemampuan untuk menegakkan hal-hal yang menjadi beban dalam pernikahan tersebut dan memberi nafkah. beban seperti pembayaran mahar. Demikian pula nafkah. Dia mampu melakukan itu, ditambah lagi dikhawatirkan dia terjatuh ke dalam perbuatan zina, maka wajib baginya menikah. Li'anna zawaja tariqu i'fafihi. Sebab pernikahan itu adalah jalan untuk memelihara kehormatan diri seseorang. Tasawunuhu anil wuku'i fil haram. Dan yang akan menjaganya dari terjatuh dalam perkara yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari perbuatan zina. Atau yang semisalnya dari hal-hal yang tidak dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal-hal yang berkaitan dengan pelampiasan syahwat. Maka dalam kondisi seperti ini wajib baginya menikah. Fa'in lam yastati' fa'alayhi bis-shaum. Namun apabila dia tidak mampu, melakukan hak-hak yang menjadi konsekuensi pernikahan, dari mahar, dari pemberian nafkah, dari alba'ah, maka hendaknya dia memperbanyak puasa. Falyasta'fif hatta yughniyahu Allahu min fadlih. Dan dia berusaha untuk memelihara kesucian dirinya hingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan padanya kemampuan dan kecukupan untuk memasuki jenjang pernikahan. Maka dalam kondisi seperti ini wajib baginya menikah jika dikhawatirkan terjatuh dalam perbuatan zina dan dia mampu untuk menjalankan segala konsekuensi pernikahan tersebut. Dan disebutkan oleh Al-Kasani dalam Badai' As-Sanai', beliau menyebutkan tidak ada khilaf di kalangan para ulama dalam hal ini. Tsaniyan, yang kedua, keadaan yang kedua, yakunu manduban masnunan, menjadi hukum mandub, dianjurkan. Idza kana syakhsu dza syahwatin, apabila seseorang memiliki syahwat untuk menikah, wa yamliku mu'natan nikahi, dan dia memiliki mu'nah, hal-hal yang dibutuhkan dalam pernikahan, mampu untuk memberi nafkah. Wa la yakhafu ala nafsihi zina, namun dia tidak mengkhawatirkan apabila dia tidak menikah, dia tidak mengkhawatirkan terjatuh dalam perbuatan zina. Dia tidak mengkhawatirkan dirinya. Artinya dia merasa dirinya aman. Syahwatnya tidak begitu kuat, yang apabila dia meninggalkan pernikahan, bisa menyebabkan dia terjatuh ke dalam perbuatan fahisyah. Maka dalam kondisi seperti ini, hukumnya mustahab. Sunnah. لعموم الآيات والأحاديث الواردة في الحث على الزواج والترغيب فيه. Berdasarkan kumuman dari ayat-ayat dan hadis yang menganjurkan untuk menikah dan mendorong untuk melakukan pernikahan. Ini kalau dibangun di atas hukum asal menikah itu adalah sunnah. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa hukum asal menikah itu wajib, maka hukumnya wajib. Asal hukumnya wajib. Apalagi dikhawatirkan dia akan terjatuh ke dalam perbuatan zina, maka ini lebih ditekankan lagi bagi seorang untuk segera menikah. Salisan, yang ketiga, yakunu makruhan idza kana syakhsu ghairu muhtajin ilaih. Pernikahan hukumnya makruh apabila seseorang dia tidak membutuhkannya. yakni tidak ada dorongan pada dirinya untuk menikah. Ya, dia tidak punya syahwat atau syahwatnya lemah untuk melakukan pernikahan. Sebabnya kenapa? Bi angkana ininan. Misalnya dia seorang yang inin. Inin ini adalah sebutan bagi seorang yang tidak mampu mendatangi wanita, tidak mampu berhubungan, atau seorang laki yang tidak punya syahwat kepada wanita. Maka orang seperti ini, kata beliau, makruh baginya untuk melakukan pernikahan. Au kabiran au maridan la syahwata lahuma. Atau dia sudah tua renta, atau dia sakit yang menyebabkan dia tidak punya syahwat. Sakit yang menyebabkan dia tidak punya syahwat. Sehingga tidak ada kecenderungan sama sekali kepada lawan jenisnya. Sehingga tidak tercapai tujuan dari pernikahan. Sebab tujuan dari pernikahan adalah, diantaranya adalah memelihara kehormatan agar tidak terjatuh ke dalam perkara yang haram. Nah, ini dia tidak punya syahwat. Demikian pula melangsungkan atau melanjutkan keturunan, generasi. Dan seorang tidak punya syahwat dan tidak punya kecenderungan kepada lawan jenisnya, tidak akan terjadi persetubuhan yang menyebabkan adanya keturunan. Sehingga dalam hal ini tidak tercapai apa yang menjadi tujuan pernikahan. Sehingga para ulama mengatakan ini adalah hal yang dimakruhkan. Ya. Dan bahkan ketika dia menikah dengan seorang wanita dalam kondisi demikian, ya mungkin wanitanya pun tertahan kondisi dia sebagai seorang istri, namun tidak terlampiaskan hal-hal yang berkaitan dengan syahwatnya. Wal-innin alladhi la yaqdiru ala ityanin nisa. Al-innin adalah ungkapan bagi seorang tidak mampu mendatangi wanita. Aw la yashtahihinna, atau seorang yang tidak punya syahwat, tidak punya kecenderungan sama sekali kepada seorang wanita. Maka ini ma'asyara alaikum rahimakumullah, hukum yang dikembalikan pada kondisi seseorang. Kadang-kadang ada yang wajib hukumnya menikah, ada yang hukumnya sunnah baginya untuk menikah, dan ada pula yang hukumnya makruh. Demikian pula kondisi seseorang. Seseorang yang tidak punya syahwat misalnya, dia tidak punya kecenderungan kepada wanita, namun dia menikah, tujuannya apa? Untuk memberi manfaat kepada wanita tersebut. Misalnya dia ingin menikah karena ingin melindungi wanita itu. Dia tidak punya kecenderungan, tidak punya syahwat, namun ingin memberi manfaat. Misalnya dia ingin menafkahinya, dia ingin membahagiakan wanita tersebut dalam hal kehidupan di dunia. Pemberian nafkah, memberikan kepadanya kehidupan yang layak. Dia sendiri tidak punya syahwat yang kuat untuk menikah. Nah, ini juga keadaan yang disebutkan oleh sebagian para ulama, hal yang dianjurkan karena kaitannya dengan menolong seorang wanita. Apalagi kalau dia berstatus sebagai seorang janda misalnya, yang dia ingin menikahinya, tujuannya adalah untuk melindungi, memelihara wanita tersebut. Nabi SAW mengatakan, as-sa'i 'ala al-armalah kal mujahidi fi sabilillah. Seorang yang memberi bantuan kepada janda seperti seorang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ditinjau dari sisi ini, dianjurkan baginya. Sebagian para ulama juga mengatakan kondisi yang demikian hukumnya mubah. Hukumnya mubah baginya untuk menikah. Demikian pula yang disebutkan oleh para ulama, dimakruhkan seorang untuk menikah kalau dia fakir. miskin, tidak punya kemampuan untuk memberi nafkah, dan dia tidak memiliki syahwat, dia tidak punya kecenderungan kepada wanita. Jadi tidak ada kecenderungan, tambah lagi dia memang miskin, sehingga ingin membahagiakan istri juga mungkin tidak, karena dia orang yang fakir, tidak punya apa-apa untuk menafkahi istrinya. Ingin menafkahinya dari sisi batinnya, dalam artian hubungannya juga, apa, secara zahirnya juga tidak mampu. Jadi secara zahir, secara batin dia tidak mampu melakukan. Kata para ulama, ini kondisi seseorang dimakruhkan untuk menikahi seorang wanita. Adapun pernikahan yang diharamkan, pernikahan yang hukumnya haram, apabila seorang melakukan pernikahan yang terdapat padanya perkara-perkara yang diharamkan, seperti seorang menikah dengan sejenisnya, ya, yang disebut dengan homoseks, ataukah wanita dengan wanita, sihaq. Ini adalah perkara yang diharamkan, bahkan termasuk di antara perbuatan dosa besar. Demikian pula yang disebutkan oleh para ulama, termasuk di antara hal yang diharamkan adalah menikahi wanita dari kalangan jin. Menikahi wanita dari kalangan jin. Maksudnya menikah dengan jinniyah. Ya, sebab yang dianjurkan bagi seorang menikah dengan yang baik, yang dari jenisnya, yaitu dari kalangan manusia. Sedangkan menikah dengan selain dari jenis manusia, tidak akan tercipta kedamaian, ketentraman. Ya, kalau istrinya marah nanti jadi ular, nampak jadi anjing kalau dia marah. Nah, ya. Dan mungkin saja dia juga laki-laki, tapi ketika dia berubah jadi manusia, nampaknya perempuan yang cantik, ternyata dia laki-laki, jin laki-laki. Walhasil tidak ada kenyamanan, tidak ada ketentraman. Ya, oleh karena itu ini merupakan jenis pernikahan yang diharamkan. Demikian pula jenis nikah-nikah yang dilarang di dalam Islam, seperti nikah mut'ah atau nikah syighar, atau yang lainnya dari berbagai jenis pernikahan yang diharamkan. Maka ini menjelaskan kepada kita bahwa pernikahan masuk ke dalamnya lima hukum taklif. Ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah, ada kalanya mubah, ada kalanya makruh, dan ada pula yang hukumnya haram. Baik, sampai di sini ma'asyiral rahimakumullah. Ila huna wa akhir da'wana. الحمد لله رب العالمين. تفضلوا حفظكم الله.